Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6 dan kita akan membaca 17 sampai 23. Roma pasal 6, 17 sampai 23. Jika saudara sudah menemukan, saya akan baca 17, saudara baca 18, kita bergantian hingga selesai ayat 23 dari Roma pasal 6. Roma 6, 17 sampai 23. Kita mulai, saudara yang kasih. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup adalah sebuah konfrontasi yang tidak pernah akan usai, saudara yang kekasih. Dan konfrontasi yang tidak pernah usai bukan dalam ranah sosial, politik yang bisa berubah. Dulu kita negara terjajah, sekarang kita negara merdeka. Tetapi di dalam hidup keimanan kita, di dalam hidup pengiringan kita terhadap Tuhan, maka hidup kita selalu akan terus menjadi medan pertempuran. Hidup kita akan menjadi konfrontasi yang tidak terhentikan antara hidup mengikut Tuhan atau hidup mengikut diri. Menjadi God-oriented atau kemudian kita menjadi orang yang self-oriented. Nah, oleh karena itulah memahami apa yang disebut dengan kemerdekaan menjadi penting untuk menekan ulang. Itu kita buat tema kemerdekaan dan kemerdekaan. Menjadi kata gelitik untuk memikirkan sesuatu yang dikasih ranah kemerdekaan itu seperti apa. Di dalam konsep kemerdekaan, kalau kita meneropong secara sosiologis, maka kemerdekaan itu selalu meliputi aspek apa yang disebut fisik dan psikis. Merdeka lahir dan batin, begitu ya. Sehingga saudara yang kekasih, seorang itu merdeka bukan hanya karena tidak dijajah, ya. Fisiknya, misalnya dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi dia akan terjajah psikisnya kalau dia dibodohkan, dianiaya, tidak diakui pemikiran-pemikirannya. Sehingga secara fisik dia merdeka, boleh melakukan apa saja. Tetapi secara psikis, secara batiniah, dia ditekan, tidak pernah dihargai pada apa yang dikerjakannya. Sehingga fisiknya merdeka, tetapi batinnya tidak. Ini menjadi pernikahan sosiologis yang tidak akan sempurna. Karena itu, orang mau dimerdekakan lahir dan batin. Antara apa yang dirasakan raganya dan juga yang dialami oleh jiwanya. Sebuah peristiwa yang spektakuler ketika perjuangan dari orang-orang kulit hitam di Amerika di bawah kepemimpinan Dr. Martin Luther King Jr. Dia seorang doktor pendeta dari Harvard University. Ya, bagaimana dia berjuang dan bergumul untuk kemerdekaan orang-orang kulit hitam. Dan saudara, sesudah kemudian hanya mereka mendapatkan kemenangan itu, apartheid dinyatakan sebagai sesuatu yang salah di Amerika. Maka kemudian menjadi menarik, saudara yang kekasih, ketika satu peristiwa ada seorang nenek kulit hitam sedang berjalan, lalu ada seorang pria kulit putih supir taksi berhenti dan menawarkan. Suasana sudah baik, sudah manis, lalu dia bilang, "Mari nek, mungkin kau capek, aku akan mengantarmu, mau kemana kamu pergi?" Tetapi maksud baik si supir taksi ini ditanggapi dengan senyum dan biasa saja oleh si nenek yang rupanya masih terluka dan tidak bisa melupakan apartheid itu. Dan dia mengatakan kalimat yang luar biasa. "Dulu kalian membuat hati kami, hidup kami terjajah. Dulu ya kalian membuat kami naik di dalam bus bisa, tetapi kami tertindas karena harus duduk di belakang, tidak boleh di depan. Ya, toilet juga beda. Tetapi dia bilang, hari ini hatiku sudah merdeka. Tak terlalu penting berapa panjang jalan yang akan kujalani. Tapi hatiku penuh dengan kesenangan. Lalu dia teruskan langkahnya. Saya pikir-pikir ini satu kandungan paham yang sangat hebat, Saudara yang kekasih. Bagaimana dia menikmati kemerdekaan batin itu dan kuat berjalan daripada naik bus dan terhina. Orang-orang seperti ini bagi saya adalah orang-orang yang punya prinsip. Nenek tua ini menarik juga dengan apa yang dikatakannya. Maka dia memahami betul pemaknaan kemerdekaan lahir batin itu. Buat apa saya boleh naik bus atau naik taksi tapi terhina karena kulit hitam saya. Tapi hari ini lebih bagus aku berjalan kaki tapi aku merdeka di dalam kehitaman kulitku. Dan itu tidak menjadi masalah. Saudara, menemukan pemaknaan akan kemerdekaan membutuhkan kedewasaan dalam pemikiran kita. Supaya kita tidak menjadi kekanak-kanakan. Sayangnya, kemerdekaan sosiologis yang sebetulnya lebih rendah dari kemerdekaan teologis, nyata-nyatanya orang Kristen juga seringkali tidak sampai memiliki di sana. Kita akan kembali nanti ke situ. Yang kedua adalah kemerdekaan apa yang kita sebut sebagai kemerdekaan filosofis, berpikir dan bertindak. Saudara, di dalam kemerdekaan filosofis about our mind gitu ya, kita mesti diberi kesempatan dan keberanian berpikir. Saya boleh memikirkan apa saja. Sehingga saya tidak boleh dilarang berpikir tentang Tuhan, itu filosofis. Saya ingin berpikir tentang apa saja yang saya mau pikirkan. Ya. Kemerdekaan filosofis mengajak kita untuk menjelajah ke berbagai area-area yang orang lain dilarang berpikir. Jangan memikirkan tentang Tuhan terlalu berlebihan misalnya. Filsafat bilang tidak. Bagi filsafat berpikir adalah sebuah kemerdekaan yang harus diwujudkan. Lebih daripada kepikiran bertindak. Bagi mereka berpikir jauh lebih besar. Ya, sehingga kemerdekaan filosofis antara action sama dengan apa mind itu, act dan mind itu, bagi mereka mind itu adalah sesuatu yang punya ranah lebih hebat, ranah yang lebih dalam, lebih luas, bisa memikirkan apa saja. Ya, mereka tidak mengajarkan bisa melakukan apa saja, karena apa yang dipikirkan tidak tentu harus dilakukan. Itu yang menarik, Saudara. Sehingga seni di dalam berpikir di sini bukan berarti terus liar apa yang boleh dipikirkan pasti semua dilakukan. Tapi memikirkan untuk menemukan inti dari apa yang mereka pahami sebagai sebuah kebenaran. Apakah Tuhan ada? Mereka akan berpikir. Dan kemudian mereka berpikir lalu buntu dan berkata ternyata Tuhan tidak ada. Itu adalah olah pikir kita. Itu adalah sebuah berhala yang kita bangun untuk mengerti tentang ketuhanan yang sejatinya tidak ada. Itu filosofis. Sehingga orang-orang filosofis akan berpikir bagaimana bumi ini bergerak, apa yang terjadi kalau kemudian manusia tidak saling mengasihi dan seterusnya. Estetika hidup sangat mereka angkat dan mereka memberikan isu-isu yang lebih tinggi daripada sebuah pemahaman sosiologis. Nah, filosofis itu lebih tinggi. Saudara, tapi kalau kita menjelajah kita maka kita menemukan apa yang disebut konsep kemerdekaan secara teologis. Yang akan terasa di dalam pemahaman ritual dan spiritual yang disebut jasmani dan rohani. Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan jasmani dan rohani itu menyentuh lebih dalam lagi. Kalau apa namanya lahir batin itu tidak selalu bicara aspek rohani. Lahir batin bisa dipahami oleh orang ateis sekalipun. Ya, tetapi kalau sudah bicara jasmani rohani itu aja bisa dipahami oleh orang teistik. Itu bahasa agama namanya. Ya, tapi kalau lahir batin itu bahasa sosiologi. Ya. Nah, kepada kebagian seperti begini kalau kita melihat misalnya, maka di dalam pemahaman Alkitab itu memberikan satu nuansa yang lebih jauh, lebih mendalam karena ternyata manusia batin itu bukan sekedar manusia batin saja, tetapi manusia rohani yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan kita itu, dengan Allah kita itu. Ini menjadi sesuatu terobosan yang sangat hebat karena kemudian manusia tidak berhenti pada manusianya, pada dirinya, pada badannya. Dia merobos keluar untuk bertemu dengan Tuhannya. Ya, dia mempunyai keberanian untuk menaklukkan diri dan tidak sekedar berani untuk berpikir tentang semua hal, tetapi dia juga berani untuk menerima semua hal. Itu teologis. Ya, berani memikirkan semua hal tetapi berani menerima semua hal atau takluk pada semua hal yang Tuhan tetapkan. Sehingga sebetulnya antara kemerdekaan dan keterikatan menjadi sangat menarik di sana. Dia merdeka di dalam hidupnya tetapi dia terikat pada kehendak Tuhannya. Ya. Nah, oleh karena itu konsep kemerdekaan teologis tadi memberi pemahaman yang sangat luar biasa, ritual maupun spiritual. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita merdeka sebetulnya dalam ritual nyanyi kebaktian segala macam. Tetapi secara spiritual kita terjajah, jangan gini, nanti akan gini, jangan gini, nanti akan gini, begitu ya. Gereja-gereja mengharuskan pakai ini, pakai itu, dan segala macam. Itu ritual yang kemudian hanya menjajah kita. Kita tidak lagi berperilaku sebagai orang merdeka, tetapi terikat kepada barang-barang atau benda-benda simbol yang membuat kita jadi kacau balau dalam keimanan kita. Kita gak bisa seperti itu, saudara. Karena itu ritual dan spiritual itu harus berimbang. Bayangkanlah berapa banyak orang sangat terikat dengan hal-hal yang ritual itu. Ya, sehingga kalau gak ada itu rasanya kemudian segala sesuatu jadi kacau balau. Sehingga ajas kebendaan dalam ritual itu menjadi lebih kuat daripada spiritual yang merdeka itu. Tentu kita tidak bisa mengabaikan spiritual, bukan? Perlu kita memperhatikan. Perlu kita merespek, tetapi kalau itu mengikat, itu menjadi mengerikan. Nah, jadi ritual itu menjadi warna dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sangat ribut dengan ritual. Tapi spiritual mereka sangat miskin dalam memahami kebenaran Allah. Spiritual mereka sangat miskin dalam hidup seperti apa yang Allah mau. Itu menjadi kengerian yang sangat menyedihkan. Nah, jadi sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya orang-orang Kristen itu belajar untuk mengerti kebenaran dengan utuh? Di dalam ritualnya dia merdeka, begitu pula di dalam spiritualnya. Ya. Tetapi kadangkala saya mulai berpikir selalu begini ya, bagaimanalah kita bisa memikirkan itu menjadi baik dan tepat? Karena apapun yang sebetulnya dimaksud dengan ritual spiritual, kadangkala kita tidak mampu membedakan. Akhirnya kita sudah terjebak pun rasa tidak, karena kita gak tahu itu apa dan ini apa. Kan jadi repot ya. Kalau saudara gak tahu apa itu dosa, saudara bikin dosa itu dosa gak rasanya? Ya kan tidak. Karena saudara gak tahu apa itu dosa. Problema kekristenan paling besar di situ sebetulnya. Kita selalu bicara A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Tapi yang kita bicarakan kita gak tahu sebetulnya. Ya. Itu sebab kemudian gereja itu terjebak pada diskusi-diskusi yang kacau balau ya. Untuk kemudian menjadi ribut dan seterusnya. Lalu terjadilah argumentasi-argumentasi yang tidak perlu di hidup dan di antara mereka itu. Nah, ini menjadi kengerian yang sangat menakutkan saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar terus, ayo kita mengerti terus begitu ya. Dan buat saya pun cukup ribet sebetulnya, ngapainlah khotbah bicara merdeka filosofis lah, sosiologis lah, apalah begitu. Ya, tetapi saya pikir saya harus memikirkan dan memberikan batasan-batasan sehingga kita tahu apa keunggulan kita misalnya dari orang dunia. Jadi kalau orang dunia bicara sama saya lalu dibilang, oh jadi maksud Bapak yang manusia jasmani rohani itu lahir batin. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung dulu perspektif kamu apa tentang lahir batin. Lahir batin tidak harus menjadi orang yang teistik. Yang percaya Tuhan, ateistik pun lahir batin. Manusia yang kelihatan tidak kelihatan, nomena dan fenomena. Tetapi apakah itu yang dimaksud? Nanti dulu. Karena rohani adalah penaklukan pada Tuhan. Tapi kalau kita bicara sosiologi, itu kan kematangan manusia bertuhan, sehingga Tuhan itu kan hasil cipta manusia, itu sosiologi. Kalau teologi kan Tuhan menyatakan diri pada manusia misalnya ya, bentuk-bentuk yang tampaknya mirip ternyata berbeda, itu sebab dengan kemampuan nalar, dengan kemampuan yang berkembang, dengan kemampuan yang kuat, kita bisa membedakan dengan segera diri kita dengan dunia. Beda. Tapi tanpa sadar kemudian kita jadi mirip dengan dunia. Nah, itu mestinya harus hati-hati. Ya. Seorang yang mengerti tes tinggi, begitu lihat sesuatu misalnya dia makan, dia bilang gak enak. Kita bilang apa? Oh enak, enak banget mungkin ya. Dia ketawa, bagaimana sih kamu bisa bilang itu enak? Ya. Satu orang ngomong-ngomong soal batu sama saya, wah ini Pak ada Pak batu 2 juta, Bapak minat gak? Batu apa lu batu itu? Lu jangan bilang jual 2 juta, 500 ribu juga kok kalau beli batu mah kemahalan kan gitu. Kenapa? Karena gue gak ngerti batu. 50 ribu, 100 ribu, ya anggap aja uang hilang ya asal tahu-tahuan. Tapi saya gak tahu itu mahal apa murah, kalaupun saya beli segitu. Karena saya gak ngerti batu. Lebih gila lagi lalu dia ngomong lagi. Wah yang kemarin ada ditawarin itu luar biasa Pak. 100 juta. Beli batu 100 juta. Ada lagi dia ngomong. Wah ini yang sungguhan Pak Bawat suka, ada yang 2M. Ya segala macam. Lalu kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu, ngalur-ngidul gitu. Ya lalu saya lagi pikir-pikir sebetulnya. Ya karena saya tidak bisa hargain itu. Andai kata saya dikasih 100 juta juga jujur aja saya tidak merasa memakai benda 100 juta. Hanya sebuah batu. Karena saya gak ngerti batu itu. Gak ngerti nilai itu. Tapi bukan batu itu tidak mahal. Bukan batu itu tidak berarti. Tes saya rendah. Maka kalau saya mengomentari batu sebetulnya kebodohan saya itu. Artinya kebodohan saya tidak tahu apa batu tapi saya komentari apa yang saya gak tahu. Ah itu namanya goblok. Orang pintar hanya mengomentari apa yang dia tahu. Untuk itu dia belajar tahu, baru dia komentar. Kalau enggak dia diem. Wah, saya nggak ngerti itu, saya nggak kuasain itu. Ya, sehingga sesuatu benda yang tadinya kita bilang, kalau kita nggak ngerti batu, batu mahal, kita bilang murah kok, apa jelek begitu aja, kok segitu gitu kan, menurut kita. Ya. Jadi kan sulit bagi kita. Ya. Kalau kita bilang diamond, saya juga bukan pecinta diamond, jadi saya juga tidak terlalu ngerti, walaupun saya tahu diamond ini harganya mahal dan seterusnya. Ya, wah ini 56 slice sekarang Pak, sudut-sudutnya. Gila, batu kecil itu 56. Iya, ini kalau dilihat pakai kaca cetak-cetuk walau segala macam ya. Terus berapa itu satu karat? Pas satu karat berapa? Ya, 8.000 US, Pak. Batu saupil gitu. Malah upil kalau pikir-pikir kalau diambil dapat gedean kali ya. Daripada satu karat. Ya. Jadi kalau kita bilang loh, kalau letar satu karat sini 15.000 US dong minimal. Iya. Belum pengikatnya. Baru batunya. Jadi kalau sekarat, sekarat, sekarat, terakhir suaminya karatan sudah. Enggak bisa lagi tuh dompet dibuka ya. Habis dong 21.000 US. Iya. Eh ini masih murah Pak. Oh, ada lagi yang ini. Maka kalau saya pikir-pikir orang pakai diamond sarang laba-laba, kalau ada 12 bintik atau 24 lagi, apalagi yang 36. Masing-masing satu karat, 36 karat, 36 kali. 7.500 US. Saya gak tahu lagi ngitungnya bagaimana. Ya, maka teman saya bilang, aduh Pak, kemarin kita kecurian di rumah. Terus apa aja barang dongeng? Ada beberapa sih, cuma salah satunya cincin. Harga apa 2,5 M atau apa. Nah cincin lo kok bisa sampai 2,5 apa 3 M? Iya itu Pak, itu cincin lelang Kristi. Ada sertifikat, ada apa gitu. Waduh, gila lo, cincin bisa hilang segitu. Ya udahlah Pak, dia bilang. Bukannya udahlah, kenapa lo mesti hilang dulu baru cerita gue, mau kasih gue dulu. Jual buat gereja kan bagus, saya bilang. Saya mau apa lagi, bercanda kan, gak ada lagi yang lain. Lalu saya bayangkan maling itu bawa lari cincin itu. Ya elah, paling dijual emasnya kali ya, pengikatnya. Paling dijual itu gue pecing, udah hebat itu. Udah senengnya setengah mati kali dia. Harga yang 2M, hampir 2,5 M itu. Paling dijual 500.000 itu. Saya mulai bayangin ini orang goblok lain. Ya, dan memang susah menjual beli itu di lataran atas, ya, karena ada lelang Kristi kan tercatat semua gitu. Jadinya orang pakai itu mesti ngumpet-ngumpet lah istilahnya. Atau mungkin kemudian ada orang-orang yang nyonya-nyonya atau tuan tanah di kampung itu ya, dengan memakai itu dengan menganggap ini harga 2 juta kan gitu. Tanpa pernah tahu di cincinnya 2,5 M. Tetapi kemudian kalau kita bilang kenapa? Karena kita bodoh, kita gak ngerti. Mahal amat. Sama kalau saudara ngeliat lukisan, ya elah model ngelukis itu berapa duit sih? 200.000 udah paling mahal tuh. Udah bahannya bagus, minyaknya bagus, bisa dijual. Dari ratusan sampai ke miliatan. How can? Kalau gak ngerti sini memangnya yang komentar. Kita lihat ini gambar jelek amat, gak ngerti gitu ya. Bukan gambarnya yang jelek. Yang kedua itu tadi benar, lu gak ngerti maka bilangnya jelek. Kalau lu ngerti itu mah bagus. Ya, sampai sekarang saya juga kalau lihat lukisan udah lebih gila. Ada satu kawan begitu dibilang itu 15 M, satu lagi 40 M. Sampai sekarang saya enggak. Saya coba paksa-paksa diri saya untuk ngerti, tetapi kagak ngerti. Kain kampas gila masa sekian. Ya, tapi kalau Mona Lisa yang asli dari Michelangelo itu ketemu itu berapa miliar itu? Ya. Kalau aslinya itu ratusan miliar sudah. Sebuah lukisan. Tetapi kemudian waktu saya belajar lagi, saya pikir-pikir ternyata lukisan itu bukan sebuah lukisan. Kisah di balik lukisan itu ya histori yang hebat dan segala macam. Akhirnya memang orang perlu sedikit memahami paling tidak falsafah tentang lukisan. Baru dia berani untuk menilai itu. Begitulah orang Kristen. Kalau kamu gak ngerti betul-betul apa itu kekristenan, buat kamu ya biasa aja ke gereja, nyanyi haleluya, pulang puji Tuhan, amin. Selesai. Ritual aja. Oh Tuhan baik, Tuhan memberikan ini, memberikan itu. Ya sudah, itu aja yang kita pahami tentang Tuhan itu. Tapi dinamika, keunikan, keunggulan, bagaimana nikmatnya penganiayaan, gak mampu kita ngerti. Bagaimana sakitnya, atau apa menikmati kesakitan di dalam hidup pengabdian pelayan, kita gak mampu memahami itu. Bagaimana kita memahami kalimat Tuhan Yesus yang dikatakannya itu, berbahagialah kau yang dianiaya, berbahagialah kau yang miskin, sulit itu. Ya, kalaupun kita bilang, ya Pak maksudnya miskin rohani. Oke, jelaskan sama saya apa maksudnya miskin rohani. Kita untuk tahu kita miskin rohani apa aja enggak, kita pasti enggak tahu. Karena terlalu banyak orang jelaskan miskin rohani lalu ngomong, lari. Bukan itu miskin rohani. ini kan kita miskin Pak, tidak berbuat baik, tidak ini. Bukan itu, orang miskin rohani adalah justru orang berdaga tinggi, melakukan kebenaran tanpa pernah merasa benar, melakukan kebaikan tanpa pernah merasa cukup. Itu miskin rohani, kita mah gak nyampe. Kita merasa miskin rohani karena miskin kegiatan, lalu pemahaman kita masih rendah, ya saya belum kaya, belum ini. Terbalik-balik kita memahaminya. Ketidakpunyaan, padahal miskin rohani adalah potensi limpah ketika seorang bergairah untuk melakukan kebenaran. Itu karena kemiskinan rohani yang disadari. Membuat dia bergairah untuk itu. Makanya berbahagialah mereka. Kalau orang gak melakukan, gak ini, bagaimana bahagia? Kan konyol. Nah jadi cara bolak-balik berpikir itu menolong kita untuk memasuki pemahaman. Bagaimana kemerdekaan itu harus selalu dipahami pada dua aspek secara berimbang. Seperti koin mata uang itu tidak bisa lihat cuma kiri tanpa lihat kanan, gak bisa lihat kanan tanpa kiri. Ada gambar sah-sah berapa nilainya, gak ada angkanya, gak tahu. Ada angka ada berapa nilainya, 50 sah gak? Enggak ada gambarnya. Itu mata uang. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, dalam hidup kemerdekaan kita, bagaimana kita memahami itu secara utuh menjadi penting. Karena itu keberanian kita berpikir untuk memaksa diri kita. Penting sekali untuk menemukan keunikan, keutuhan, keindahan dari firman Tuhan yang hidup itu. Sehingga kalau kita menikmati Alkitab dan kita melihat pergumulan para rasul, sehingga mereka berkata, bersyukurlah kami boleh menderita untuk Tuhan. Bagaimana bisa itu? Nah itulah kekayaan pikir yang hebat, bagaimana menikmati kemerdekaan yang sejati. Karena itu kalau saya boleh berkata, sebetulnya makin hari kita makin jauh dari pemahaman akan kemerdekaan dan makin jauh dari nilai kemerdekaan itu sendiri di dalam konteks keberimanan kita. Bangsa kita ini sudah merdeka, ya. Tetapi kelakuan para pemimpin kita itu kacaunya luar biasa. Hidup kita itu kacaunya luar biasa. Mana kamu rasa aman jalan tengah malam? Bisa ditodong orang, dirampok orang. Merdeka kah itu? Mendingan zaman penjajah. Gak ada yang berani ngerampok-ngerampok, ngeri orang. Memang kita dijajah, memang kita harus bayar pajak ini dan itu luar biasa. Emang sekarang enggak? Sekarang kita merdeka bayar pajak, gak dipaksa. Iya, tapi uang yang kita bayar juga gak kepake jadi apa-apa. Bagaimana rasanya? Ya. Nah jadi kalau kita berpikir di dalam bagian-bagian seperti itu, di mana kemerdekaan itu? Sehingga kita melihat kekacauan, ya, sehingga kemerdekaan itu hanya milik orang tertentu saja, tidak milik semua orang misalnya. Ya apa bedanya sama zaman Belanda dulu? Ya, sehingga yang jadi persoalan kan dulu kita fisik dijajah, sekarang rasa kita, harga diri kita juga dijajah. Enggak ada zaman Belanda dulu gereja ditutup misalnya, ataupun masjid dibakar, enggak ada. Zaman penjajahnya enggak begitu, zaman sekarang yang begitu. Jadi sebetulnya merdekakah kita itu kan jadi ngeri ya. Jadi kalau kita melihat di dalam aspek seperti itu, kita menemukan kengerian. Ya. Pendidikan kita pun makin terjajah dan sangat menakutkan, karena pendidikan sudah jadi alat politisasi. Pendidikan bukan lagi pendidikan pada dirinya. Jadi kita melihat berbagai kengerian-kengerian yang luar biasa. Nah sekarang, bagaimana kita menjadi merdeka yang merdeka? Pertama, saudara, menjadi menarik ketika Alkitab mengajak kita untuk mengambil momentum pemahaman kemerdekaan itu bagaimana? Pertama adalah, dulu kita dikatakannya hamba dosa, kita bebas dari kemerdekaan, dari kebenaran. Artinya apa? Kita hamba dosa, kita bebas dari kebenaran karena hamba dosa, kita hanya berbuat dosa. Bebas dari kebenaran artinya kita tidak pernah berbuat benar karena kita tidak terikat pada kebenaran. Jadi ada perasaan merdeka di sana? Yes, ada perasaan merdeka karena boleh apa saja. Padahal pada waktu kita boleh apa saja, kita tidak lebih dari hamba, hambanya dosa atau hambanya setan. Yang harus melakukan apa yang setan mau. Dan apa yang setan mau dan apa yang kita lakukan tidak pernah memerdekakan kita, yang ada memenjarakan kita. Karena kita terikat dengan dosa itu dan akan menimbulkan pertikaian, kehancuran yang mengerikan dalam kehidupan keseharian. Ya. Menjadi hamba dosa itu kan anak-anak remaja suka bilang, kalau ke gereja gak enak lah, nanti terlalu terikat ini, terikat itu, banyak peraturan gitu ya. Saya kalau ngajar remaja dulu ngobrol-ngobrol gitu. Bawa-bawa temennya, cerita, iya om gak enak kalau ke gereja, ada aturan gini gak boleh, inilah gak boleh kan gitu. Saya cuma jawab, emang kalau gak ke gereja, apa yang boleh? Oh semuanya boleh, oke. Okay. Kalau semuanya boleh, kan kalau kamu di gereja, di luar gereja boleh nipu dong, boleh, nonjok boleh. Pertanyaan saya sekarang, kalau kamu habis nonjok, kamu bebas gak? Atau kemudian kamu punya musuh? Ya punya musuh dong om. Kalau kamu punya musuh rasa aman gak? Enggak. Lah kalau gitu tadi kamu sebetulnya lagi bebas apa enggak? Ternyata kamu kan gak bebas nonjok orang. Karena abis itu kamu terikat. Karena dia lagi nunjuk mau nonjok kamu bagaimana caranya. Lalu kamu hidup dalam ketakutan, itu kan gak bebas. Kamu boleh ke naik klub, lalu boleh ke sana, boleh perempuan, boleh minum, boleh mabuk. Bebas. Habis mabuk kamu ngapain? Apa yang terjadi? Kamu kan gak sadar gedebak-gedebuk, kamu rusak badanmu, rusak semuanya. Kacau kan? Sehingga kalau kita berpikir dengan jernih, saudara yang kekasih, semua bagian-bagian dalam kehidupan kita itu kacau balau semuanya. Rusak semuanya. Nah karena itulah kita memikirkan dengan sungguh bagaimana hidup kita itu tidak boleh lagi terjebak lalu menjadi hamba dosa. Tapi bagaimana kita bebas ya dari dosa itu dan kemudian hidup merdeka. Nah itulah yang disebut hamba kebenaran. Orang yang hamba kebenaran bebas dari dosa. Karena sekarang dia menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya setan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita melakukan kejahatan, tapi kebaikan. Nah di sini kemerdekaan real. Kenapa? Kalau saya hidup baik, saya baik sama orang, apa yang saya dapat? Orang jahat sama saya? Enggak. Orang jadi baik sama saya. Kalau saya enggak mabok, apa yang saya dapat? Ya saya hidupnya sehat. Kan gitu kan? Kalau saya berdamai dengan orang, apa yang saya dapat? Bukan musuh, tapi kawan. Jadi saya merdeka, mau kemana juga. Itulah kemerdekaan. Yang aktual. Enggak bisa dibantah, diberikan oleh apa? Kebenaran. Makin kuat kita terikat kepada Tuhan, makin merdeka hidup kita. Karena makin dalam kita terikat kepada Tuhan, makin dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Ya merdekalah. Berkawan kamu bisa dipercaya, karena kamu bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Kalau kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya, apapun kemanapun kan jadi mudah. Kan itu yang penting. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita itu. Nah oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba kebenaran yang bebas dari dosa menjadi penting dalam pergumulan kehidupan kita. Kita menjadi hamba kebenaran yang tidak diperbudak oleh dosa itu. Ayo kita bergairah untuk itu, ayo kita mainkan peran kita untuk itu. Supaya kemudian kita menjadi orang yang seutuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara kemerdekaan dari dosa membuat kita bebas dan aktif hidup dalam kebenaran. Kalau kita merasa saya ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan Pak, saya hidup dalam kemerdekaan. Pertanyaannya gampang saja, kau masih bikin dosa enggak? Masih Pak. Sering enggak? Ya sering Pak. Cenderung mudah berbuat dosa enggak? Ya cenderung kadang-kadang gampang. Berbagai-bagai aspek. Lalu bagaimana kau bisa bilang kau merdeka? Pernah enggak kita bertanya seperti itu? Lalu bagaimana kau bisa bilang kamu orang merdeka? Ternyata setan masih gampang utak-atik kamu, kamu kayak masih budaknya aja. Disuruh apa aja mau misalnya. Ya. Bagaimana kamu bisa bilang kamu merdeka? Karena itu sebetulnya mengukur hidup ini paling gampang kan mengukur diri. Makanya dibilang bercerminlah kepada Alkitab itu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain karena mungkin kita akan merasa lebih baik dari orang lain. Ya, itu kesalahan fatal itu. Karena kalau lebih baik dalam satu sudut, belum tentu semua sudut. Bisa jadi di sudut lain yang tidak kelihatan dia lebih baik dari kamu. Itu jadi repot. Nah oleh karena itu saudara, kemerdekaan dari dosa bukanlah satu kondisi pasif, melainkan sebuah tindakan aktif dalam hidup sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan apa yang Allah mau, itu kemerdekaan. Ya, dari dosa itu di situ. Jadi bukan saya gak bikin dosa lagi, bukan. Saya bukan cuma gak bikin dosa, tapi juga bikin benar. Kalau enggak bikin dosa itu namanya masuk ke sera apa siapa apa namanya ke area yang netral. Ya. Sehingga pada waktu saya enggak bikin dosa, udahlah orang bikin-bikin saya enggak ikut, orang enggak bikin-bikin saya enggak ikut, saya enggak mau. Bagus? Belum bagus itu. Karena belum benar kamu. Kamu ada di zero netral, apa di zero titiknya satu. Tetapi zero area ini enggak akan pernah bisa mungkin. Karena satu waktu kamu harus menentukan sikap. Nah makanya kamu harus melakukan kebenaran, tidak berbuat kesalahan, tidak cukup ya, tapi harus melakukan kebenaran. Jadi gak bisa pasif, aktif, itu baru namanya merdeka. Orang merdeka itu tidak pernah pada posisi netral. Dia bersikap, kalau dia merdeka terhadap dosa artinya bermusuhan dengan dosa, opposite terhadap dosa, ya dia mengikut Tuhan. Maka dia berkelahi dengan dosa. Dia gak bisa bilang, udahlah saya mah damai lah sama dosa, gak ribut sama Tuhan gak ribut. Gak ada posisi itu. Nah itu yang disebut Alkitab, suam, suam kuku, aku muntahkan kamu. Nah kita seringkali ada di zona itu. Lalu kita berpikir kita sudah merdeka, salah lagi. Bukan itu, saudara. Ya, karena itu kalau kita menghitung dengan teliti, dengan hati-hati, kita bisa kaget-kaget sebetulnya dengan diri kita itu. Ya, merdekakah kita sebetulnya, kan begitu. Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Oleh karena itu, bagaimana mengisi kemerdekaan dengan yang sungguh-sungguh itu harus kita pikirkan. Jadi kemerdekaan dan kemerdekaan harus dipahami, pertama kita bebas dari intimidasi. Kita berani karena benar. Ya. Kalau saudara nyolong lalu ada orang satu tahu, tapi kemudian orang itu diam, tapi saudara tahu dia tahu. Oke. Lalu saudara kumpul kan gitu ya, kita kumpul. Dia ada loh. Saudara deg-degan enggak? Hah? Deg-degannya kalau dia ngomong habis deh gua orang tahu kan gitu ya. Apa aja dosa yang kita bikin? Waduh, kita deg-degan deh, orang itu ada, aduh dia tahu padahal saya bikin salah. Kalau dia ngomong habis. Kita terintimidasi. Hanya pertemuan itu tidak menyenangkan, tidak memberikan kita ketenangan. Kenapa? Karena kita menyimpan sesuatu yang salah. Kita akan terintimidasi hidup. Maka kalau mau bebas, gampang. Jangan pernah bikin salah. Entah orang tahu apa enggak tahu, enggak ada urusannya. Pokoknya jangan sekali-kali aja. Gitu kan? Berbuat yang dosa seperti itu, mencuri atau apa yang lain tadi. Bagaimana hidup benar? Itu yang perlu. Karena itu kita bertanding, kita berkelahi dengan diri kita. Melakukan apa yang menjadi benar dalam hidup kita. Sehingga kita bebas dari intimidasi. Kita berani karena benar. Ya. Jadi kita mesti berani di semua ranah. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, ketemu si D. Itu gak ada ketakutan kita. Kita berani untuk menyatakan sikap kita di sana. Karena benar tadi. Tapi kalau tidak benar, maka kita akan tertindas, kita akan terjajah. Ya. Nah, di sini menjadi sangat perlu, saudara. Karena itu kita melihat diri kita sejauh mana kita merdeka tadi. Ya. Kalau kita punya utang kita enggak bayar, lalu datang pas kumpul, teman kita yang kita ngutang sama dia datang. Aduh, mati deh gua gitu ya. Pertemuan yang tadi ketawa-ketawa kita ada ketawa, pas dia datang langsung berubah muka kita, ciut deh. Orang bilang, kok lo tiba-tiba diem sih? Ada yang satunya itu, gimana gak diem sih? Anu datang, emang ada urusan apa? Dia punya utang gak bayar-bayar. Ya kan jadi susah kita. Terintimidasi. Karena memang ternyata kita gak berniat untuk menyelesaikannya. Nah itu kita terintimidasi. Jadi ini yang perlu hati-hati sekali. Jadi supaya gak terintimidasi gampang, merdeka lah. Supaya merdeka gimana? Jangan bikin salah, hati-hati lah. Nah itu pembelajaran. Sehingga kita berpengalaman untuk menjadi hidup benar. Yang kedua, saudara, kemerdekaan dan kemerdekaan bagaimana kita bebas dari cinta diri. Yaitu dengan kita menyangkal diri karena kebenaran. Ya. Menyangkal diri itu menjadi sangat penting bagi kita. Karena kita yang seringkali tidak menyangkal diri kita lagi, ya, tetapi kita sangat mencintai diri kita untuk apa yang kita butuhkan, untuk apa yang kita inginkan, dan itu yang akan kita lakukan. Ya. Dan ini akan menjadi kengerian yang sangat menakutkan sekali ketika kita cinta diri dan kita rasa diri kita paling benar, paling hebat. Nah, kita gak belajar. Seperti yang saya bilang tadi, saya gak ngerti seni, jadi saya komentarnya gak terlalu dalam. Saya ngerti seni secara filosofis bagaimana memuliakan Tuhan, tapi kalau about the price, saya gak bisa ngomong. Bilang ini bagus, itu jelek, kelas saya belum nyampe. Bicara batu, saya juga gak kuasain. Gak ngerti juga itu. Ya. Jadi belum mampu saya menikmati itu. Termasuk kalau orang beli tas begitu, ini pek gotio pak, ini no pek tio. Wah, kemarin sampai ngantri lho pak, no pek gotio pak, ngantri. Ada yang cerita, sampai saya cuma bilang, lu gila juga lu pada dengar harganya no pek gotio gitu ya 250 juta tapi mau ngantri. Saya linglung, saya bilang. Waduh pak, gak apa-apa, gak ngerti sih pak barang ini mahal. Tapi lalu saya ngomong-ngomong, lama-lama akhirnya. Yang mereka bilang mahal apanya pun mereka gak bisa jelasin. Tapi bahwa dia pakai tas itu, dia lebih hebat dari yang gak pakai tas itu. Itu aja masalahnya. Ada perang psikisnya terjadi sebetulnya kan. Karena lagi bertanding dengan branded, nama. Emang bahan apa sih sampai 250 juta? Iya kan? Iya, logonya itu. Brandnya itu udah membuat itu jadi mahal. Merek apa yang kamu pakai? Akhirnya kan orang bodoh amat tas itu modelnya apa. Mereknya apa? Padahal kalau kita lihat apa tas-tas yang di second class, third class modelnya enggak kalah-kalah. Ya. Jadi kalau kita bilang pakai tas 5 juta nih, deretan sama 250 juta, enggak kalah lah ya. Tapi begitu lihat mereknya, apa sih mereknya itu, kagak jelas ya. 5 juta pun turun jadi 50 ribu. Tapi begitu lihat mereknya ini 100 pun diduga 200 itu. Gila ya. Jadi kemarin baru satu pulang, aduh Pak, gila loh Pak. Kita gak kebagian. Sambil cerita-cerita sebenarnya di Eropa. Heran ya, Eropa lagi gila-gilaan loh Pak. Kita cari rumah gak dapat Pak. Kadang-kadang saya pikir-pikir. Saya benar loh, sampai ngantri katanya. Lalu dia cerita-cerita sebenarnya dia mau bilang, ya ngantri itu Bapak tahu katanya. Ya 20-30% itu orang Indonesia. Dari seluruh dunia ngantri itu. Saya cuma ketawa, saya bilang yang saya tahu salah satunya kamu. Saya. Dia lagi ceritain sebetulnya tanpa dia sadar, lucu juga ya. Dia kan lagi ceritain dirinya juga, oh dia ikut ngantri kok. Wah Bapak ini jangan gitu. Tetapi saya bilang sorry, saya gak bisa ngerti. Kenapa lo beli tas sampai segitu mahal? Ya. Yang lebih membuat saya gak ngerti lagi, ya, tasnya mahal amat, nyumbangnya kagak nyampe. Nah itu buat saya lebih gak ngerti lagi. Ini ada pelayanan lu nyumbang kagak, beli tas segitu. Gak, makin gak ngerti lagi saya. Nah itu kan filosofi ya, pemahaman hidup kan begitu kan. Nah itu karena itu perlu hati-hati. Jadi cinta diri, kalau kita sudah merdeka kita tidak akan cinta diri, tapi kita menyangkal diri. Bukan apa yang aku sukai, tapi sebetulnya apa yang Tuhan suka aku lakukan dalam hidupku ini. Sehingga menjadi God oriented tadi. Yang ketiga saudara, kita bebas dari kemalasan. Kita menjadi proaktif karena kebenaran. Proaktif hanyalah kata yang dikenal secara utuh di dalam Alkitab. Tidak akan saudara bisa mengerti itu. Stephen Covey bicara apapun tentang proaktif, bagi saya itu bukan satu hal yang terlalu luar biasa. The pure proaktif itu adalah bagaimana Tuhan Yesus tidak diminta turun dari surga, dia turun. Dia tahu kalau dia turun dari surga menyelamatkan manusia akan memusuhi dia, dia tetap lakukan. Nah itu proaktif. Tahu hancur, tapi karena itu kebenaran tetap mengerjakan. Nah berani gak kita proaktif karena kebenaran, hancur karena kebenaran. Saya suka selalu ayat Alkitab mengatakan apa? Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatiku. Itu sebab orang-orang yang cintakan Tuhan itu gak mungkin dia berhenti. Sebodoh-bodohnya orang bodoh ketika dia cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Percayalah, satu waktu kau akan temukan dia jadi orang yang pintar. Saudara tidak perlu menjadi Kristen untuk memahami apa yang dikatakan pepatah Cina. Allah bisa karena apa? Biasa. Dia lakukan, ya jadi bisa. Rajin, pangkal, pandai. Gak usah diomongin. Jadi kalau saudara ngomong, saudara, saya gak tahu, saya gak bisa. Sebetulnya saudara sedang bicara, saya gak tahu, saya gak bisa. Saya malas, saya gak mau belajar. Itu yang terjadi. Apalagi ketika kita mengukur dengan kemudahan usia kita. Wah, lebih parah lagi. Nah karena itu ayo jadi orang Kristen gak bisa begitu. Kita terus berkelahi dengan situasi kita. Berat, ayo berkelahi terus. Mungkin orang bisa langsung membereskan itu dalam 2 jam. Kita menyelesaikan itu 4 jam. Gak apa-apa. Mungkin 8 jam, silakan. Tapi satu waktu 8 jam itu akan jadi 6, akan jadi 4. Dan satu waktu dia akan tetap bisa jadi 2 jam. Tapi perlu mungkin 2, 3, 4 tahun untuk kita mencapai titik itu. Gak mengapa. Karena itu pertandingan kita, saudara. Kalau memang kita betul-betul proaktif karena kebenaran, sehingga kita akan bebas dari kemalasan. Itulah kemerdekaan. Karena itu saya selalu tidak percaya kepada orang Kristen yang gak bisa. Apapun tergantung kita kerjakan. Ya. Dan kemalasan memang kalau diikuti bisa jadi menyalahkan lingkungan juga bahaya. Gak gini karena itu, karena sana, karena sini gitu ya. Kita harus belajar juga untuk berkelahi dengan diri kita, ya, berkelahi dengan hidup kita. Ya. Sehingga bagaimana kita bertanding, bagaimana kita bertarung, nah itu perlu. Ya. Saya pikir saya sebagai pendeta lalu berpikir kalau ada hal gak beres, ada kurang rapi, saya merasa saya salah. Dan untuk itu kalau perlu saya turun. Saya gak rasa terlalu gengsi untuk megang hal yang kecil misalnya ya. Dan itu saya akan nikmati. Karena toh saya akan dapat satu bagian yang berkat Tuhan kok. Ya. Nah karena itulah kita perlunya satu keberanian untuk memikirkan bagian-bagian seperti itu. Ayo kita lakoni, jangan takut. Mari kita kerjakan. Sehingga lewat semuanya sungguh-sungguh hidup kita itu menjadi hidup yang berkelimpahan ya. Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita. Nah jadi mari kita pikirkan bagian-bagian seperti itu di dalam hidup kita. Kita lakukan supaya sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Karena itu kita bebas dari kemalasan, kita proaktif dalam kebenaran, terus bertumbuh tepat arah, tepat guna begitu ya. Dan yang terakhir, saudara, kita bebas dari keterikatan ruang dan waktu. Karena apa? Karena keterikatan kita pada kekekalan. Ya. Sehingga kita tidak terikat pada kesementaraan. Hidup kita ini kan sangat terikat pada kesementaraan. Kita terjajah oleh kesementaraan. Aduh, besok gimana ya? Aduh, besok gimana ya? Aduh, besok gimana ya? Saya suka Tuhan Yesus ketika ngomong, hari ini cukup untuk hari ini, kekhawatiranmu tidak perlu untuk hari esok. Kenapa? Apa gunanya kau khawatir hari esok? Toh kau gak bisa rubah apapun hari esok. Kau gak tahu apa yang terjadi. Dan kalau kau tahu, kau mau apa? Seberapa hebatmu? Cukup lakukan apa yang kau lakukan hari ini. Kalau hidupmu hari ini baik, besok kau akan menabur apa menua yang baik. Simpel ya. Memang itu hidup kok. Jadi soal besok, soal masa depanmu, soal gampang itu. Nanti kira-kira masa depan saya bagus enggak ya? Saya dapat cowok enggak, dapat cewek enggak ya? Gampang itu hidup kok yang baik sekarang. Ngantri orang nyari kau. Itu kan hidup sederhana sebetulnya. Falsafah pikir sederhana kan? Kira-kira besok saya dapat kerja yang bagus enggak ya? Bisa kumpulin duit yang bagus enggak? Gampang, hidup kau yang benar. Kerja kau yang rajin. Orang ngantri cari kamu. Kalau kamu dikenal sebagai pekerja yang rajin. Kita berebutlah untuk pekerja yang rajin, yang bagus. Iya kan? Kita jungkir balik kok cari pekerja. Ya. Kemarin saya mimpin retreat di Danamon gitu ya. Jadi semua orang bank, lalu saya tanya satu kalimat. Menurut kalian lebih susah cari pekerja atau cari pekerjaan? Ya, cukup banyak yang menjawab cari pekerja. Saya bilang is it true? Kalau orang sudah pada posisi supervisor ke atas lah begitu ya, akan sadar cari pekerja itu lebih susah daripada cari pekerjaan. Tapi kalau orang di bawah, anggapnya cari pekerjaan susah. Itu middle low sama middle up bedanya begitu. Kalau middle low selalu anggap, aduh cari kerjaan susah loh. Kalau ada middle up, no, salah. Cari pekerja yang susah. Saudara, cari sopir aja kita jungkir balik ya. 200 yang ngelamar, satu belum tentu bagus. Cari pekerja yang susah. Tapi yang nyari ini lalu rasa, oh enggak lah saya udah kerja jungkir balik, ngelamar sana sini enggak masuk. Iya lah orang lo goblok kok. Siapa yang tertarik ngeliat kamu? Ngeliat CV-mu orang enggak tertarik, ngeliat perilaku orang enggak tertarik. Itu sebab kemudian kamu kerja enggak akan bertahan lama, kamu akan dikeluarkan. Atau kamu kerja ya orang kasihan, ditahan-tahan, mentok-mentok di situ aja. Akhirnya apa? Pekerja itu yang susah. Karena itu saya suka Alkitab ketika dia bilang, hei kau, hanya petani yang menabur benih itulah yang berhak pertama atas panen. Olahragawan yang bertanding dan berjuang dan ikut di dalam perkelahian yang berhak atas mahkota. Saya kalau pikir-pikir baca Alkitab ya, hebat loh. Militansinya luar biasa ya. Kenapa kamu takut ujian? Cuma satu, karena kamu gak belajar. Kan begitu toh. Sehingga masa depan pun menjadi satu masa depan yang sederhana itu kalau kita hidup benar. Itu sebab kalau kita ngedengar gak usah Kristen lah ya. Kita dengar El Sinta itu. Satu anak di mana itu usia 16 sudah membuat satu pergerakan sejak usia 16. Ya sekarang bisnisnya sudah melebar kemana-mana. Satu tukang bakso cerita sekarang punya cabang bakso di mana-mana. Dari tukang bakso. Dulu saya kuli sekarang ini. Yang kita dengar banyak. Jarang yang kita dengar ya, dulu sekolah di Amerika SD-nya, kemudian SMP-nya di Tokyo gitu ya, SMA di Prancis gitu ya, lulusnya dari Israel, sekarang pinter, jarang. Ya, oleh karena itu mari kita pikirkan kalimat ini. Di Harvard University, saudara, ketika kemudian diteliti mahasiswa-mahasiswa itu yang rank A, rank B, rank C, ya IP-nya tinggi-tinggi gitu ya, A, kemudian B yang middle, C yang agak low. Yang A dicari, di mana ini orang-orang semua alumni? Ketemu lu. Yang rank A itu jadi peneliti, profesor, orang-orang top. Good. Lalu kemudian cari lagi yang rank B di mana? Yang rank B cari lagi, ketemu. Wah, yang rank B itu profesionalnya. Orang-orang hebat, CEO di mana-mana. Dicari yang rank C, enggak ketemu-ketemu. Cari, enggak ketemu. Akhirnya mereka nyerah. Kenapa enggak ketemu? Ternyata yang punya perusahaan. Pantes cari pegawainya kagak ketemu-ketemu, profesor kagak, peneliti kagak, kemana nih orang? Yang punya perusahaan. Lu kok bisa? Mereka ternyata kerja aventurir, memang di sekolah mereka sangat luar biasa, tidak suka terikat kepada aturan apa, mereka mau berpendapat, mereka belajar untuk berani menyatakan sikap, seiring kali nilainya jadi kurang bagus. Tetapi ini jalan terus, dia kerja, dia gigi. Yang satu ini teori aja ngikutin, belok dikit aja, gak bisa, saya gak biasa begitu. Saudara, kita mesti menjadi manusia yang tahu teoritis tapi juga harus aponturin. Saya ingat betul, ya pada waktu dulu saya masih kerja, saya punya orang finance dari sebuah universitas ya, di ekonomi. Lalu mau laporan pajak, gelinya saya mesti panggil dia, saya lalu ajarin. Ini ngatur pajaknya begini, begini, begini, begini, begini. Ya Pak, dulu kita di kampus gak begitu. Jangan bawa-bawa kampus kamu kemarin. Saya gak tanya kamu belajar apa. Kamu mesti pergi ke kantor pajak belajar. Nih logikanya begini nih. Saya gak pernah belajar di ekonomi, tapi saya ngerti logika itu sederhana setengah mati. Nah jelas, iya Pak. Karena saya juga pernah ngalamin satu orang lapor. Waduh kacau balau pembukuannya. Sehingga saya mesti bayar pajak gede banget. Waduh. Datang lagi, untung saya masih kuat dan perusahaan gak terlalu gede-gede amat gitu ya, untuk dikerjain orang pajak. Ya, dan untung lagi orang Batak yang kita ini, kalau enggak akan habis kita sudah. Ya kita tunjukkanlah kebatakan kita pertama kan. Cari dulu urusannya ini, siapa yang punya marga ini kan gitu dulu. Kalau enggak habis saya, dia bilang ngawur kamu bukunya. Kita enggak periksa satu-satu. Kita percaya, bisa kacau, bisa. Nah oleh karena itu sebetulnya, akhirnya kita juga bisa menemukan orang-orang yang kadang-kadang sekolahnya gak tinggi-tinggi amat tuh. Tapi kerjanya begini. Karena ininya jalan. Ya. Kerja itu kan gak perlu sebetulnya kalau kamu mau ngurusin jadi accounting atau jadi orang finance. Sebetulnya kalau mau bicara pendidikan nih, gak perlu kamu sampai satu. Ya karena maka kuliah itu kan cara berpikir yang kita belajar sebetulnya. How to think, how to understand. Itu yang penting. Tapi juga how to act-nya kan begitu. Itu yang kita belajar sekian. Maka kalau kita mudah madu megang-megang teorinya sampai mati-matian begitu, ya rusaklah. Ya. Saya pernah di medical representative, jadi kerja di obat. Kita kalau udah ngeliat orang sakit udah gampang, kalau ada demam kasih obat demamnya Pak ya. Kasih antiseptik lalu kasih antibiotik dikit kalau sudah parah, itu aja rumusannya itu. Kalau sudah ada perut ya kortikosteroid kasih dikit ya. Jadi kita tinggal cari kortikosteroid di pada obat apa, ininya apa, kita lihat bukunya kan, kandungannya apa. Maka ada dokter tingkat dual malpraktek. Tapi memang kreatif karena dia detailer sebetulnya, kerja di pabrik obat, jadi jago banget soal obat-obatan. Gila tuh kawan satu. Akhirnya dia buka praktek, banyak lagi pasiennya. Kalau gak ketangkap sih sukses dia tuh. Cuma ketangkap ada yang lapor lama-lama kan mungkin dokter lucu sih. Karena ada dokter lihat ini dokter siapa sih kok rame kan rasa saingan gitu. Akhirnya cari-cari loh, enggak jelas, enggak ada yang tahu. Dicek. Ternyata fakultas drop out kan dari kedokteran. Jadi dokter yang enggak laku ini yang lulus asli, tapi enggak ada pasiennya banyak. Yang kawan tuh enggak asli lulus, tapi pasiennya banyak. Dia kesel, dia laporin. Salah satu lawyer stop di Jakarta ini, itu enggak sarjana hukum. Jadi dia lawyernya, dia pakai satu orang, lalu belakangan saya juga enggak tahu itu belajar benar apa enggak, pokoknya dapat aja SH-nya terakhir. Tapi yang cari perkara semua dia, karena dia dekat ke pedagang-pedagang, businessman semua. Jujur aja saya kalau mau buka lawyer juga bisa. Saya cari lawyer yang bisa bersidang, ya kan? Saya jadiin pegawai saya semua, saya yang ngurusin semua kemana-mana. Saya bisa ke jaksa, saya bisa ke hakim, saya bisa kemana-mana. Yang nego saya, yang beracara sidang, pegawai saya. Simple. Saya bisa. Jadi saya bisa buka firma hukum, ada notarisnya, ada semuanya, bisa. Hanya kalau kamu pintar. Nah orang Kristen mestinya begitu dong. Artinya orang Kristen itu berkreatif dan berpikir tentang kebenaran, lalu memikirkan apa yang saya mesti lakukan. Itulah kemerdekaan yang merdeka. Sehingga kita tidak terikat kepada ruang dan waktu, tapi kita terus berkreativitas di dalam hidup kita, menyongsong kehidupan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kalaupun kita hidup kita layani dia, tapi kita gak terikat di situ. Karena apa? Kalau kita mati apa kata Alkitab? Hidup Kristus mati, yes. Sehingga bukan saja hidup sekarang ini kita berani hidup bagaimana hidup di dalam Tuhan, tetapi kalaupun kita mati kita sudah siap bagaimana kita menganggap itu keuntungan. Nah karena itu menjadi pertanyaan penting bagi kita saudara yang kekasih, apakah kalau kita mati maka kematian kita adalah keuntungan? Nah itu pertanyaan serius. Ya, apakah kalau kita mati, mati kita adalah keuntungan? Semoga ini menjadi pemikiran kita untuk memikirkan kemerdekaan yang merdeka itu dan hanya kita betul-betul mengaktualisasi dalam hidup kita. Satu kata tadi ingat, ukurlah diri kita. dan temukanlah, sudahkah kita merdeka? Tuhan menolong kita. Kita berdoa.